Karena malam ini saat yang terindah bagi hidupku. Oh Tuhan, jangan hilangkan dia dari hidupku selamanya. Sungguh ku tak ingin hatiku jadi milik yang lainnya. Ku bersumpah kau sosok yang tak mungkin ku temukan lagi. Karena malam saat yang terindah bagi hidupku, oh Tuhan, jangan hilangkan dia dari hidupku selamanya. Sungguh ku hatiku jadi milik yang lainnya. Ku bersumpah kau sosok yang tak mungkin ku temukan lagi. Karena malam ini saat yang bagi hidupku, oh Tuhan, jangan hilangkan dia dari hidupku selamanya. Sungguh ku tak ingin hatiku jadi milik yang lainnya. Ku bersumpah kau sosok yang tak mungkin ku tahu.